بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin bisa dirapatkan, agak rapat saja, jadi lebih asik, kelihatan lebih enak. Juga Rasulullah SAW dengan para sahabat kalau taklim rapat, jangan kayak saling iktikaf di pojok masing-masing. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang mukmin yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan berikan dia kekhususan yang tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka mengkhususkan Allah dalam diri mereka. Pasti al-jazaa'u min jinsil amal, Allah akan membalas sesuai dengan amalannya. Ada sesuatu yang Allah berikan kepada orang iman, tidak Allah berikan kepada selain orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan dapatkan itu. Kenikmatan berkeluarga, kenikmatan punya anak, kenikmatan kerja, kenikmatan tidur, kenikmatan makan, itu kenikmatan yang semua Allah kasih. Sampai hewan juga Allah kasih. Hewan Allah kasih pasangan, hewan Allah kasih makan, hewan Allah kasih tidur, hewan Allah kasih hidup. Itu nikmat umum. Bukan kita merendahkannya, itu nikmat yang besar. Tapi Allah kasih kepada siapa saja, tidak dikhususkan. Berarti itu bukan spesial. Kamu nikah, kamu punya anak, kamu punya istri, itu enggak spesial. Baik, bukan kita mengingkari nikmat Allah, itu nikmat. Tapi bukan nikmat yang paling spesial. Orang iman, Allah berikan kekhususan dalam nikmat. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali hanya orang beriman. Allah berfirman, di dalam surat Hujurat ayat 7 dan ayat 8. Hujurat ayat 7 ayat 8. Ayat sebelumnya lalu Allah mengatakan di tengah, "Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun fadlun minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa habbaba ilaikumul iman." Allah menjadikan di hati kalian cinta kepada keimanan. Ini anugerah besar. Dicintakan hati kita kepada sesuatu yang abadi, iman. Kalau hati kita dicintakan kepada sesuatu yang fana, maka kecintaan itu akan mengakhirkan kepada kekecewaan. Kamu cinta pada istrimu, senang pada istrimu, bahagia pada anakmu. Ingat, dia fana, dia akan mati. Maka engkau akan ketemu suatu hari kecewa dengan kecintaanmu, dan engkau tidak bisa mengelak dari kecewaan itu, karena dia bukan milikmu. Engkau cinta dengan hartamu, engkau cinta dengan fisikmu, engkau cinta dengan kegagahanmu. Cinta, nikmati, itu anugerah Allah. Tapi engkau akan terpisah dengannya. Kecintaan, mencintai sesuatu yang sesuatu itu akan fana, pasti akan kecewa. Jika engkau mencintai sesuatu yang akan mati, maka persiapkan dirimu untuk kecewa ketika berpisah dengan yang mati. Ketika hati cinta kepada manusia, cinta kepada nikmat dunia, itu boleh. Bukan dikatakan tidak boleh, boleh. Cinta pada istri boleh, boleh, harus. Kalau kamu gak cinta sama istri, gimana mau pulang ke rumah? Cinta sama istri. Tapi ingat, engkau kalau cinta dengan manusia, dengan makhluk, engkau harus siap nanggung resiko. Apa resikonya? Engkau akan pisah. Engkau akan pisah dengan yang kau cintai. Tapi ayat ini, "Wahabbaba ilaikumul iman," Allah akan cintakan kalian kepada keimanan. Tidak akan pernah kecewa dengan cinta iman. Karena iman tidak akan pernah habis di hati seorang muslim. Maka cinta ini, cinta yang tidak akan ada kekecewaan jika cinta itu dirawat di hati kita. Wahabbaba ilaikumul iman. Allah akan jadikan hati kalian cinta kepada keimanan. Cinta yang tidak akan berkunjung dengan kekecewaan. Nikmat tidak? Nikmat, Pak. Jika kita sudah merasakan nikmatnya, Pak, nikmatnya mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai kehidupan, nikmat. Tapi kita diancam dengan sebuah masalah, kalian akan terpisah. Dan kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa menghadapi perpisahan itu. Tapi habbaba ilaikumul iman, ketika Allah cintakan di diri kalian kepada keimanan, maka tenanglah, tidak akan pernah kalian mendapatkan kekecewaan. Iman, selama kita urus, kita rawat, kita pupuk, dia tidak akan pernah hilang dari diri kita. Tapi kita yang bisa menghilangkannya. Apa kata Allah? Allah jadikan iman itu habbah, kalian cintai. Bagaimana perasaan orang mencintai, Pak? Berbunga-bunga, senang, bahagia. Kalau sudah dicintai, yang menjadi kecintaan di hati kita iman, luar biasa. Akhirnya hobinya sholat, senangnya majelis taklim, baca Quran jadi hiburan, karena sudah iman yang jadi kecintaan. Beda dengan orang wahabba ilaihi dunya, beda dengan orang yang dicintai pada dia dunia, yang dia sibuk penampilan, yang dia sibuk hobi, yang dia sibuk pergi kemana, foto di mana, selfie di mana, update status lagi di mana. Kenapa? Yang dia cintai bukan iman, dunia. Tapi kalau iman yang Allah jadikan cinta ke hati kita, berarti cinta keimanan, cinta sholat, cinta sedekah, cinta majelis taklim, cinta ahlu ilmu, cinta ketakwaan, cinta mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah cintakan ini semua kepada kita dan Allah tumbuhkan di diri kita cinta kepada ini, berarti Allah berikan kita nikmat khusus, nikmat yang mengantarkan kepada pintu surga. Ada orang, Pak, cintanya maksiat, iyadubillah. Ada orang cintanya dosa, yang dilabel dengan kalimat hobi. padahal dosa cinta. Hobinya apa? Saya hobinya Ustaz begini dan begitu. Hobinya ngapain? Dugem. Itu bukan hobi. Hobi itu tutupan. Sebenarnya cinta kesukaannya apa? Ngedugem. Dia terhibur dengan itu, cinta dengan itu, merasa senang dengan itu. Berarti dia merasa senang ketika dia dibiarkan, diulur, masuk neraka. Bahaya tidak? Tapi ketika Allah biarkan hati kita cintanya kepada sholat, cintanya kepada baca Quran, cintanya kepada orang soleh, cintanya kepada nasihat, cintanya kepada majelis taklim, berarti hati kita Allah berikan hidayah. Inilah yang dikatakan wahabbaba ilaikumul iman. Allah cintakan di hati kalian keimanan. Siapa yang bisa dapat ini, Pak? Siapa yang bisa dapat ini? Siapakah yang Allah anugerahkan ini? Tidak berhenti sampai di situ, kata Allah. Ketika Allah sudah habbaba ilaikumul iman, Allah jadikan hati kalian itu cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan zayyan, hiasan. Hiasan itu fungsinya salah satunya apa, Pak? Memperindah. Sudah dicintakan, diindahkan, dicantikkan. Apa yang dicantikkan? Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah hias-hiasi keimanan itu di hati kalian. Jadi, amal solehnya, takwanya, ibadahnya, keimanannya, melapangkan dadanya dan menikmatkan dirinya. Bahkan, kedekatannya kepada Allah menjadikan hiburan bagi dia. Wa zayyana, jadi hiasan dari dia. Tidak berhenti sampai di situ lagi. Wa karroha ilaikumul kufru wal fusuq wal isyan. Ini kebalikannya. Kalau sudah cinta kepada keimanan, merasa nyaman dengan keimanan, wa karroha ilaikumul kufru, Allah bencikan kepada hatinya kafir. Lihat orang berbuat kafir, enggak suka. Wa qara ilaikumul kufur wal fusuq, melihat orang fasik enggak suka. Melihat orang isyan maksiat enggak suka. Benci dengan dosa. Ini pun anugerah. Kenapa seperti itu? Karena orang kalau sudah melihat maksiat saja enggak suka, dia enggak berpikir untuk melakukan, melihatnya enggak suka. Bagaimana dia mau melakukan? Beda dengan orang ketika melihat maksiat mau. Cuman di jiwanya bimbang, lakukan tidak, ini khatir, bahaya. Tinggal setan menggelincirkan dia masuk dalam maksiat. Karena di hatinya enggak ada pengingkaran. Bahkan ya tamanna ahyanan berangan-angan. Orang berangan-angan dan kemaksiatan. Kalau tidak kuat imannya, terjerumus dalam maksiat. Tapi orang yang Allah cintakan hatinya dengan keimanan, dihiasi hatinya dengan keimanan, Allah berikan yang berikutnya, Allah jadikan hatinya benci kepada dosa, benci kepada kekafiran, benci kepada maksiat. Akhirnya dia tidak mau melakukan maksiat dan dosa. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang terbimbing. Di ayat setelahnya, fadlum minallahi wa ni'mah. Itu keutamaan dari Allah dan nikmat. Ini yang kita katakan nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang beriman. Fadlum minallahi wa ni'mah. Ini adalah keutamaan Allah, ini adalah kebaikan Allah, dan ini adalah nikmat Allah. Nikmat ketenangan jiwa, nikmat senangnya hati, nikmat lapangnya dada, nikmat manisnya iman yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang beriman. Inilah kenikmatan yang sebenarnya. Saya sering pernah katakan, kita nikmat makan cabai, nikmat makan sate, bisa cerita nikmatnya. Gimana makan, gimana enaknya makan gado-gado, ceritain enaknya di lisan. Sekarang bagaimana nikmatnya iman? Deskripsikan, ceritakan. Gak bisa menceritakan kecuali orang yang merasakan. Betul tidak, Pak? Hati lapang. Bagaimana sih hati lapang? Manisnya iman. Bagaimana sih manisnya iman? Itulah kenikmatan yang Allah berikan hanya kepada orang beriman. Orang kalau sudah sadar ini nikmat, ini yang dihakikat pada kenikmatan, maka tidak akan tersibuk dengan kenikmatan yang semu. Maka para ulama mengatakan tidak akan pernah masuk surga akhirat siapa yang tidak pernah masuk surga dunia. Apa surga dunia? Ilmu, iman, majelis ilmu. Para hadirin jamaah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimana rahimakumullah, wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Kita kalau ngelihat orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya ini, punya itu, terkadang terbetik di hati, masya Allah, pingin. Lebih jauh lagi, iri. Lebih jelek lagi, hasad. Lebih jelek lagi, akhirnya timbul dengki. Itu jelek, penyakit-penyakit semua. Tapi pernahkah kita iri dengan orang yang tenang zikir kepada Allah? Pernahkah kita iri dengan orang yang dekat dengan Allah? Allah mudahkan dia hafal Quran. Ya subhanallah, 30 juz dia hafal. Ana juz 30 aja belum selesai-selesai. Subhanallah. Pernahkah kita iri dengan orang yang Allah banyakkan amalnya? Padahal itu hakikat kebahagiaan sebenarnya, yang mengantarkan dia kepada kemuliaan. Akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah paling takwa, yang baik amalannya, yang paling sesuai dengan bimbingan Rasulullah amalannya. Pernahkah kita merasa iri dengan orang yang bisa bersedekah ana al-lailu wa ana an-nahar, siang dan malam, padahal dia tidak lebih juga hampir sama seperti kita ekonominya, tapi dia bisa ana al-lailu wa ana an-nahar. Para jamaah, bapak-bapak, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah, inilah yang dikatakan iman. Iman itu amal, iman itu takwa, iman itu sidq, iltizam, wa iman itu adalah pembenaran di hati. Jika ini ada pada jiwa seorang muslim, pasti dia akan merasakan tumakninah, nikmatnya iman. Tapi kenikmatan tadi dia akan rasakan sesuai dengan perjuangannya memperjuangkan iman. Gak bakalan sama orang yang full waktunya untuk Allah dan Rasul, mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, dengan orang yang tidak full jiwanya, raganya, fisikisnya mengikuti Rasulullah dalam nikmat keimanan. Tidak sama. Pasti beda. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun alladziina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Perhatikan ayat ini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu, orang yang dikatakan beriman itu adalah orang idza, innamal mu'minuna idza dzukirallah, jika disebutkan nama Allah. Hadis Rasulullah, disebutkan Quran, dibacakan Quran, wajilat qulubuhum, hati mereka itu gemetar. Wa idza, atau innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, tambah iman mereka. Berarti tambah iman, tambah nikmat di dalam diri mereka. Karena iman itu adalah halawahnya, ada manisnya. Ketika dibacakan berarti zadathum iman, maka bertambah iman mereka, berarti tambah nikmat di dalam diri mereka tentang keimanan. Inilah sumber kekuatan seorang bisa beramal. Ketika di hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada keimanan. Para sahabat bisa meninggalkan ayahnya. Sahabat Mus'ab bin Umair meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan akhnya, saudaranya. Hartanya melimpah, dia tinggalkan, pergi ke Ethiopia. Dalam keadaan tidak ada yang mau dituju di Ethiopia. Sampai Ethiopia, yang tadi dia pergi dari kota Mekah dalam keadaan gagah, bagaikan anak bangsawan, sampai Ethiopia dia kembali lagi ke Madinah sampai orang gak kenal. Kurus, kerempeng, baju compang-camping. Apa yang menyebabkan dia kuat meninggalkan kota Mekah? Cinta kepada iman. Dia rela ibunya dia tinggal, bapaknya dia tinggal, hartanya dia tinggal, bangsawan dia tinggal, hartanya apa semua dia tinggal. Untuk apa? Karena lebih cinta. Allah telah tanamkan kecintaan iman kepada dirinya. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan mengejar sesuatu yang dicintai itu dan takut lepas dari yang dia cintai. Betul tidak? Maka kalau kecintaannya kepada iman, berarti itu anugerah besar, fadlum minallah. Coba lihat saja, ya. Jadi kita berpikir bukti bahwa orang kalau mencintai sesuatu dia akan rela melakukan apapun untuk yang dia cintai. Seperti anak-anak sekarang, anak-anak ABG baru dikasih gombal sama cowoknya pakai WhatsApp, gini begini begini, dia tinggalin bapaknya, dia tinggalin ibunya, dia tinggalin keluarganya untuk yang dia anggap dia cintai. Tapi jatuh kemana dia? Jatuh ke maksiat. Rugi tidak? Bahkan sebagian saya dengar ceritanya, seorang ibu rumah tangga, dia tinggalin suaminya, dia tinggalin anaknya, dia tinggalin keluarganya untuk cari laki-laki lain. Mengejar apa dia? Cinta semuanya. Ini sahabat yang dikejar cinta iman. Wahabbaba ilaikumul iman. Dia rela tinggalkan ibunya, dia tinggal keluarganya, tinggalkan hartanya untuk iman kepada Allah. Maka keimanan kepada Allah itu merupakan halawah, nikmat, dan merupakan kelezatan di jiwa seorang muslim. Bahkan inilah yang menyebabkan seorang muslim mampu melakukan hal-hal yang terkadang berat bagi orang lain. Karena kecintaannya, karena kesungguhannya, karena perjuangannya, karena keinginannya mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh diperjuangkan. Dan ini butuh diperjuangkan. Tidak bisa tiba-tiba timbul di hati mabuk cinta kepada Allah. Tidak bisa. Timbul di hati tiba-tiba cinta kepada agama. Harus diperjuangkan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu. Apa itu jahadu? Jahad asal kalimat ada di jihad. Bersusah payah. Alladzina jahadu. Berarti kalau engkau mau di jalan Allah, mau mendapatkan kebenaran iman, mau mendapatkan hidayah dari Allah, mujahadah. Bersungguh-sungguh. Bukan hanya sungguh-sungguh. Bahkan mujahadah itu diartikan berjihad. Bersusah payah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan dia ke jalan kami. Kapan? Ketika jahadu jihad. Bukan maksudnya jihad perang, tapi betul-betul melawan dirinya dalam kemalasan. Melawan dirinya meninggalkan maksiat. Melawan dirinya untuk terus taat kepada Allah. Melawan nafsunya yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini orang mujahadah. Yang sungguh-sungguh. Para hadirin jamaah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahiman wa rahimakumullah. Di ayat itu juga dikatakan, setelah Allah mengatakan orang-orang beriman itu idza tuliyat innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakal kepada Allah. Kemudian Allah katakan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka itulah orang-orang yang mengerjakan salat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan. Iman itu pun amal. Setelah itu ulaika humul mu'minuna haqqo, inilah orang mukmin yang benar hak. Jadi mukmin yang benar itu bagaimana? Ketika disebutkan Quran hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka itulah mukmin yang benar. Sekarang kalau orang bilang, Ustaz, saya baca Quran enggak kok, biasa aja. Hati saya dizikir kepada Allah, hati saya biasa aja, Ustaz. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Kamu sudah masuk kategori ini atau belum? Jangan kamu salahkan firman Allah. Allah katakan hatinya akan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah hati mereka bergetar, jika dibacakan ayat-ayat Allah iman mereka bertambah, jika ternyata ada orang baca Quran, zikir kepada Allah, ibadah, hatinya yang tidak tenteram, jiwa yang tidak tenang, ulaika humul mu'minul haqqo, apakah dia telah termasuk ke dalam kategori mereka adalah mukmin yang hak atau cuman mukmin pengakuan? Mukmin, mukmin, salat nanti. Gimana mukmin? Mukmin, mukmin, maksiat jalan. Maksiat itu racun daripada nikmatnya iman. Maka para ulama mengatakan iman itu bagaikan syajarah, bagaikan pohon. Asluha sabit wa faruha fis sama. Akarnya ke bawah kokoh, cabangnya tinggi ke atas. Tu'ti ukula kulla yawm, buahnya tiap hari tiap hari keluar. Itu iman. Tapi pohon ini bisa hancur ketika yang disiram bukan air hujan. Pohon ini bisa mati ketika tidak pernah kena air. Pohon ini pun bisa ambruk ketika tidak dirawat. Seperti itulah iman. Ulaika mu'minuna, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Ketika ayat Allah menenangkan jiwanya, ketika ibadah menyenangkan hatinya, ketika sholat menghibur dirinya, ketika zikir melapangkan dadanya, inilah ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah mukmin yang sebenarnya. Yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan apa-apa yang kami rizkikan mereka berinfak. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang beriman itu harus beramal. Dan amal itu adalah iman. Iman itu adalah amal. Jika seorang mengaku beriman lalu tidak beramal, maka itu berarti dia tidak beriman. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Perhatikan ini, Allah menyebutkan kategori orang beriman. Sungguh beruntung. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka dari lagwi sia-sia, enggak ada faedahnya. Mu'ridun, berpaling. Walladzina hum li zakati fa'ilun, yang mereka sifat berikutnya untuk zakat melakukan. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang mereka terhadap kemaluan mereka dijaga. Walladzina illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri mereka atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang mencari selain ini, fa ulaika humul adun. Walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian Allah katakan orang beriman itu yang mereka untuk amanah dan janji mereka, mereka tunaikan. Walladzinahum ala salawatihim yuhafidun, mereka selalu menjaga solat mereka. Ulaika humul warithun, mereka lah yang akan mewariskan. Yarithu alladzina yarithun alfirdausuhum fiha khalidun, mereka akan mewariskan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jelas sekali dalam surat Al-Mu'minun ini 1-11 kriteria orang dikatakan iman. Semuanya amal. Alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman yang salatnya khusyuk, yang melakukan zakat, meninggalkan lagu, menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak-budak mereka. Yang mereka menunaikan amanah dan janji mereka, yang mereka mendirikan solat dan menjaga solat mereka, merekalah umul warithun, mereka yang akan mendapatkan warisan. Warisan apa yang mereka dapatkan? Alladzina yarithuna al-firdaus, mereka akan dapat warisan surga Firdaus. Warisannya enggak tanggung-tanggung, Pak. Surga Firdaus dia dapat harta warisannya. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di surga Firdaus. Iman itu amal. Orang beriman tidak beramal, omong kosong. Amal adalah iman. Ingin mendapatkan habbaba ilaikumul iman, nikmatnya iman. Ingin mendapatkan manisnya iman, ingin merasakan ziyadatul iman, ziyadatul amal, tambah amal. Innal imanu laysa bitamanni. Iman itu bukan hanya angan-angan. Kata para sahabat, laysal imanu bitamanni. Iman itu bukan angan-angan saja. Bukan hanya keinginan saja. Tapi iman itu adalah perbuatan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatun man kunna wajada bihinna halawatul iman. Kata Rasulullah SAW, tiga perkara, siapa yang tiga perkara ini dia lakukan, maka dia dapatkan halawatul iman, manisnya keimanan, indahnya keimanan, nikmatnya keimanan. Jika dia sudah merasakan nikmatnya iman, maka dia akan mau berjuang membela keimanannya. Jika dia sudah merasakan lezatnya keimanan, dia akan takut berpisah dengan keimanan. Jika dia sudah merasakan bahwa dia sangat butuh keimanan, maka dia akan terus menjaga keimanan. Kata Rasulullah SAW, tiga perkara ini, salah semangkutna, tiga perkara ini, siapa yang bisa di dalam dirinya mendapatkan tiga perkara ini, wajada bihinna halawatul iman, dia akan dapatkan manisnya keimanan. An yakunallaha wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasul paling dia cintai daripada selainnya. Kalau mau dapat cinta iman, mau dapat lezat iman, mau dapat halawatul iman, cintai Allah dan Rasul melebihi kita cinta kepada diri kita sendiri. Cintai Allah dan Rasul melebihi kepada bapak kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, harta kita. Bahkan apapun selain Allah dan Rasul, tidak boleh kita mencintainya melebihi kita cinta kepada Allah dan Rasul. An yakunallaha ahabba ilaihi, an yakunallaha wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Ini butuh pembuktian. Orang bilang banyak cinta kepada Allah. Bahkan kalau dikatakan kalau kamu tidak turun ke jalan, berarti kamu tidak cinta kepada Allah. Akhirnya turun ke jalan, subhanallah. Dia anggap dengan turun ke jalan berarti aplikasi cinta kepada Allah. Artinya kita sedang membahas, berarti kecintaan itu butuh pembuktian. Betul tidak? Cinta itu butuh pembuktian, harus dibuktikan. Ketika kita katakan mencintai Allah dan Rasul baru mendapatkan keimanan, apa buktinya kamu mencintai Allah dan Rasul? Buktinya saya mengucapkan syahadat. Lalu buktinya apa buktinya? Harus ada pembuktian. Maka para ulama mengatakan salah satu ciri orang mencintai Allah, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalimat singkat tapi mencakup banyak masalah. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mengerjakan apa-apa yang Allah cintai dan menjauhi apa-apa yang Allah benci. Banyak sekali perkaranya. Maka semakin banyak amal seseorang, semakin jauh dari dosa dan maksiat, semakin terbukti kecintaannya kepada Allah. Tapi semakin banyak maksiat dia lakukan, dan bahkan semakin banyak perintah Allah yang dia langgar, semakin bukti dia tidak cinta kepada Allah. Orang yang mencintai sesuatu pasti mengagungkannya. Orang mencintai sesuatu pasti memuliakannya. Orang mencintakan sesuatu pasti patuh pada yang dicintai. Orang mencintai sesuatu pasti ingin dekat dengan yang dicintai. Betul tidak? Orang yang mencintai sesuatu pasti takut kalau dia dijauhi dan diputuskan dari yang dicintai. Kalau cinta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, patuhi Allah. Kalau cinta kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Kalau engkau katakan cinta tapi engkau maksiat, itu berarti engkau belum mencintainya. Kalau engkau katakan cinta tapi engkau tidak patuh kepadanya, berarti engkau belum mencintainya. Kalau engkau katakan cinta kepada Allah tapi engkau tidak takut jauh dari Allah, berarti engkau belum mencintainya. Kecintaan itu adalah keinginan diri untuk mendapatkan ridho Allah, termasuk salah satu cintanya. Kata para ulama, bagaimana jika sesuatu dicintai, biasanya itu ada beberapa perkara yang menyebabkan dia dicintai. Yang pertama, bisa jadi yang dicintai tadi karena dunia mahdhah, dunia murni. Dia mencintainya karena dunia. Ini orang baik sekali sama saya. Ya, setiap ketemu saya salam tempel 500 ribu. Assalamualaikum, assalamualaikum 500 ribu. Baik sekali sama saya. Saya jadi cinta sama dia. Kenapa? Ngasih duit. Salah apa benar ah? Anda tanya sama antum jujur, salah atau benar kayak begini? Hah? Benar. Benar. Benar apa salah? Sahih. Ahsanta. Betul. Enggak salah orang ngasih kita duit kita sayang sama dia, salah tidak? Enggak salah. Salahnya kalau kita akhirnya patuh dalam kemaksiatan. Benar tidak? Kamu kasih duit sama dia 500 ribu ketemu, kamu sayang sama dia, salah tidak? Kamu hormat sama dia, salah tidak? Kalau ada yang lebih besar lagi ngasihnya, kamu lebih sayang lagi, benar apa salah? Benar ya? Allah memberi kita lebih besar daripada itu. 500 ribu besar, Allah lebih besar daripada itu memberikan kepada kita. Mau hitung berapa pemberian Allah? Siapkan buku, belum tentu selesai satu buku, kita hitung-hitung enggak bakal selesai nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha. Nikmat satu saja. Dari satu nikmat kita bisa mengeluarkan, menguraikan beberapa nikmat yang banyak. Nikmat apa contohnya Kang Muslir nih? Hah? Apa? Nikmat mata, Masya Allah. Dengan mata kita bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan mata kita bisa baca Quran tambah ilmu. Dengan mata kita bisa ibadah. Dengan mata kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dengan matwa, Masya Allah, mata banyak sekali. Banyak sekali. Nikmat apa? Nikmat zawat, nikmat nikah. Ini biar yang belum nikah pada nikah. Nikmat zawat, kalau mau diceritain, subhanallah. Nyesel ente yang belum pada nikah. Mau tidur dibangunin, pakaian dicuciin, sakit dikit diperhatiin, Masya Allah. Ada yang capek dipijitin, subhanallah, nikmat gak? Hah? Itu baru sebagian, belum lagi semua. Kalau wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian hitung nikmat Allah, la tuhsuha, gak bakalan bisa kehitung. Kalau ada orang yang ngasih kita salam tempel 500 ribu, kita sudah sayang sama dia. Itu enggak salah. Tapi yang salah ketika kita lebih menyayangi dia daripada Allah. Ketika kita lebih mematuhi dia daripada Allah yang banyak memberikan kita nikmat. Jangan lawan bos saya, Ustaz. Nanti saya bisa dipecat. Kalau kata bos enggak Jumatan, mah enggak Jumatan aja dulu, Ustaz. Gampang, ntar Jumatannya dijamak. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Bos kamu ngasih berapa per bulan? 10 juta, Ustaz. Masya Allah, gede. Kamu mau bandingkan dengan nikmat Allah kepadamu? Gak pantas. Gak pantas. Kebaikan manusia yang sedikit engkau cinta kepada dia, lalu engkau tinggalkan cinta Allah yang begitu besar kebaikannya kepadamu, aina akal. Mana kebijaksanaan? Mana akal? Mana keadilan? Mana fitrah yang baik? Betul tidak? Orang yang berakal, fitrahnya baik, tahu memporsikan yang baik sesuai kebaikannya. Terima kasih sesuai dengan harta orang tua. Orang tua saya saat melahirkan saya. Orang tua saya juga membesarkan saya. Orang tua saya mengasih makan saya dari kecil. Betul. Itu nikmat yang besar, maka tidak ada di dunia ini manusia yang paling kita bersyukur kepada orang tua, kecuali orang tua kita setelah Rasulullah SAW. Tapi nikmat yang besar orang tua seperti ini saja tidak boleh kita mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena nikmat Allah kepada kita lebih besar. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Allah yang mengabulkan doa kita. Allah yang orang tua kita menjaga kita sampai umur berapa? Oh, saya dari kecil saya dijaga orang tua sampai umur 10 tahun. Allah menjaga kita dari lahir sampai sekarang, tidak pernah sedetik pun Allah lupa menjaga kita. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita. Kalau mau cinta yang hakiki dikarenakan kebaikan, maka kebaikan Allah tidak akan pernah terhitung. Kalau kita katakan saya mencintai dia karena dia menolong ketika saya sulit, maka pertolongan Allah tidak akan pernah terputus dari kita. Allah terus menolong kita. Allah terus membantu kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah mengabulkan permintaan kita. Maka, kalau orang mau benar-benar cinta, cintalah kepada yang maha baik. Yang maha memperhatikan kita. Yang maha mengabulkan doa kita. Yang maha memberikan kita nikmat. Semua kebaikan yang kita rasakan ini semua dari Allah. Maka cintailah Allah. Patuhilah Allah. Taatilah Allah. Berterima kasih kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian syukur, aku akan tambahkan. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka itu, orang yang beriman kepada Allah pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintainya. Di antara komitmen kecintaan kepada Allah itu adalah mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Maka itu dikatakan an yakunallaha wa rasul ahabba ilaihi. Mencintai Rasul itu termasuk salah satu komitmen mencintai Allah. Karena Allah mencintai dia. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa man'a fillah faqatunalu bidzalika aw qad istakmala al-iman. Dalam riwayat dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cintanya karena Allah, yang benci dan murkanya, marahnya karena Allah, yang dia memberikan karena Allah, yang dia menghalangi tidak memberikan karena Allah, faqad istakmala al-iman. Orang seperti ini sempurna imannya. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberikan karena Allah, tidak memberikan karena Allah. Berarti cinta dan benci itu karena Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan iman, kesempurnaan cinta kepada Allah. Dan seperti itulah makhluk. Seperti itulah manusia. Ketika mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Dan dia akan membenci segala sesuatu yang Allah benci. Itu bukti daripada kecintaan. Bahkan, dia tidak akan suka dengan orang-orang yang mencela sesuatu yang dia cintai tadi. Dan itu pasti. Kita cinta, saya contohkan lagi, kita cinta kepada istri kita cinta pada anak kita. Ada yang mengolok-ngolok anak kita. Ini padahal istri kita udah luar biasa. Bagi kita gak ada lagi bidadari di muka bumi kecuali dia. Satu-satunya bidadari. Ternyata ada orang yang mencela dia. Marah gak? Itu kan menurut ente bidadari. Menurut anda mah enggak, kata dia. Gimana? Marah tidak? Cinta kita kepada istri. Sekarang kalau Allah yang dicela, Allah yang diolok-olok, Rasulullah yang diolok, lalu ikut ketawa, siapa yang kamu ketawakan? Enggak, Ustaz, cuma hiburan, nonton sebentar. Jangan nonton perkara yang haram. Emang nonton begitu haram, Ustaz? Bila syak, bahkan bisa jadi kufur. Keras sama Ustaz, dalil. Catat suratnya, ayatnya. Biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Surat An-Nisa, ayat 140. Ketika orang-orang munafikin mencela para sahabat dan mencela Rasulullah SAW. Ketika itu mereka selesai perang Tabuk. Habis perang Tabuk, mau pulang ke Madinah, sambil berjalan di perjalanan mereka ngobrol sambil bercanda. Apa candaannya? Kami gak pernah ngelihat orang yang qura, pandai baca Quran, tapi paling banyak makan, perutnya buncit. Lalu dikatakan juga ajban inda liqa, orang yang paling penakut kalau ketemu musuh. Wa azab in alsina, dan orang yang paling pendusta lisannya. Bercanda mereka. Sahabat yang mendengar mengatakan, wallahi la ukhbirannaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku akan kabarkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabat dikatakan orang paling banyak makan, orang paling penakut, orang paling dusta. Sahabat ini belum sampai ke Rasulullah, sudah turun ayat ke Rasulullah. La in sa'altahum ya Muhammad, jika engkau tanya mereka, ini padahal belum ditanya sama Rasulullah, tapi Allah sudah kabarkan. La in sa'altahum la yaqulanna, mereka pasti menjawab, pasti jawaban mereka. Apa jawaban mereka? Inna nakhudu wa nal'ab, kami cuman main-main dan bercanda. Allah jawab, kul, katakan pada mereka ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, apakah dengan Rasulullah, apakah dengan ayat-ayat Allah kalian mengolok-olok dan bercanda? Kalau seandainya bapak kalian saya tidak mau kalian olok-olok, kalau seandainya orang yang kalian hormati di dunia saya tidak mau kalian olok-olok, bagaimana Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang katanya dicintai? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Main-main, bercanda, cuma ketawa-ketawa, jangan cari-cari alasan. Catat terakhirnya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan. Apa argumen mereka bercanda? Apa argumen mereka mengolok-olok Rasulullah? Bercanda, ketawa-ketawa, main-main. Apa hukuman dari Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena itu menghilangkan yang dikatakan cinta. Mengolok-olok itu menghilangkan cinta. Mengolok-olok menghilangkan penghormatan. Mengolok-olok menghilangkan kemuliaan. Mengolok-olok berarti tidak menghargai. Gak mungkin orang kita hargai kita olok-olok, gak mungkin pak. Presiden lagi datang ke kita di sini, lalu kita jadikan objek tertawaan, semua orang tertawa sambil kita tunjuk ke dia. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kena pasal, langsung penjara bisa jadi. Benar tidak? Siapa itu? Iya. Siapa itu? Hah? Itu manusia. Kata di sini Ustaz, mungkin surat Taubah ayat 65. Allahu musta'an. Kata di sini afwan Ustaz, mungkin maksudnya surat Taubah ayat 65. Ikhwanu fiddin rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan kita hidayahnya. Intinya bahwa orang yang mencintai Allah pasti mencintai orang-orang yang Allah cintai. Orang yang mencintai Allah pasti membenci orang-orang yang Allah benci. Orang yang mencintai Allah pasti akan patuh kepada Allah. Orang yang mencintai Allah hatinya akan terus terkait dan terikat dengan Allah. Itu kalau cinta. Mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, mau pergi kerja ingat dia, di kendaraan ingat dia, pegang HP ingat dia, semuanya diingat. Siapa? Allah. Berarti dia cinta betul sama Allah. Kecintaan ini jika telah terpenuhi di hati, terus mengiang di telinga, akan terungkap di lisan. Istighfar, zikir, munajat, mohon ampun pada Allah. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, ya kita masuk saja pembahasan bagaimana agar iman tadi, tadi tiga perkara tadi tidak usah kita selesaikan. Artinya tiga iman ini apa? Iman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepada keimanan. Barang siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Manisnya keimanan tadi agar tetap terus ada pada diri kita, maka Kita katakan tadi, kerjakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Semakin banyak kita mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, maka semakin kita akan merasakan kelezatan iman tadi. Semakin kita menjauh dari maksiat kepada Allah, maka kita akan semakin mendapatkan kelezatan tadi. Sekarang pembahasannya adalah, jika kita telah beriman kepada Allah, menjaga keimanan tadi, disebutkan para ulama, bagaimana caranya supaya keimanan itu bisa tumbuh di diri kita. Salah satunya kata para ulama, disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad Sinikiti, salah satunya agar iman itu bisa tumbuh di diri kita, yang pertama dan paling utama adalah doa. Doa kepada Allah. Jangan bersandar pada amalan, jangan bersandar kepada hafalan, jangan bersandar kepada ilmu, jangan bersandar kepada amal, kepada sedekah. Jangan. Sandarkan agar iman kita baik, agar iman kita lurus, agar iman kita naik. Kata Imam Syinkiti, yang pertama adalah doa kepada Allah. Banyak-banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, habib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakan hati kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi iman di hati kami. Wa zidhu, tambahkan iman kepada diri kami. Doa. Ini doa obat segala masalah. Doa ini jalan keluar dari segala problematika. Masalah dunia, masalah akhirat, doa. Kadang-kadang orang bilang, masa doa-doa Ustaz? Iya, gak ada lagi lain kecuali doa. Gak ada yang lain kecuali doa. Yang lain itu pelengkap. Yang lain itu cuma sebab. Intinya doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Kalau kita bersandar kepada kerajinan kita, kekokohan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, tidak. Ada waktunya kita lemah. Ada waktunya kita malas. Ada waktunya kita sakit. Ada waktunya kita gak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, agar iman itu baik dan terus ada pada diri kita, banyak doa kepada Allah. Jangankan kita, baginda Nabi SAW berdoa. Apa doa Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kokohkan. Tsabbit qalbi, kokohkan hatiku di atas dini, keimanan di atas agamamu. Doa kepada Allah. Di sujud kita doa, di sepertiga malam terakhir doa, di safar kita doa, doa terus. Bahwa Allah mengokohkan diri kita. Yang kedua kata Syekh Sinkiti, agar iman itu terjaga di diri kita adalah ilmu, ma'rifat. Kenapa ilmu bisa menjaga iman? Karena ilmu menambah ketakwaan, menambah pengetahuan, menambah wawasan kita tentang Allah, menambah tahu kita tentang baiknya Allah, mengenal kita diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal Allah, semakin kita yakin dengan Allah. Semakin kita yakin dengan Allah, maka semakin bertambah iman. Berilmu tentang Rasulullah, semakin kita mengenal Rasulullah, semakin kita mengkaji tentang Rasulullah, semakin yakin tentang agama yang dibawa Rasulullah. Maka ilmu itu adalah vitamin iman. Bahkan bukan vitamin, itu adalah makanan utama dari keimanan. Ilmu dan ibadah. Ilmu, ibadah, doa. Ini tiga makanan pokok iman. Doa terus, tapi gak mau ibadah. Nuntut ilmu tidak? Belum tentu juga dapat. Nuntut ilmu, tapi gak ada ibadah. Gak ada doa. Akhirnya, kibir, sombong dengan ilmu sesat. Ibadah, gak mau doa. Ibadah, gak mau ilmu. Akhirnya, dolal. Ibadahnya sembarangan tanpa dalil. Doa, ilmu, ibadah. Ini yang menjaga keimanan kita. Lalu jika iman itu ada pada diri kita, maka akan ada samaratuhu. Akan ada hasil buah dari keimanan. Apa itu buah-buah dari keimanan? Kita katakan tadi, iman bagaikan pohon. ada batangnya, ada kayunya, ada akarnya, ada yang menjunjung tinggi ke langit. Masalu kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Perumpamaan pohon, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, asluha thabit, asalnya itu kokoh ke bawah, wa far'uha fis sama', cabangnya ke langit, tu'ti uqulaha kulla hin, akan mendatangkan buah di setiap masanya. Seperti itulah keimanan. Ya. Dikatakan di sini, secara umum keimanan itu akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang beriman akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan di antara nikmat yang paling agung, yang paling besar, dan yang anugerah yang paling besar kepada kita, ketika Allah berikan kenikmatan, kita akan mendapatkan wilayatullahil khasah, menjadi hamba-hamba wali-wali Allah yang khusus. Semakin besar imannya, semakin besar takwanya, semakin khusus di sisi Allah. Maka ketika itu dia mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah, menjadi wali-wali Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Semakin besar imannya, semakin besar takwanya, semakin besar amalnya, semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mendapatkan kekhususan dari Allah. Dan termasuk kekhususan dari Allah, Allah jadikan dia wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat ke-62. Allah berfirman, ala inna awliya Allah, bukankah wali-wali Allah itu. Ini pertama, samaratul iman. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kita mendapatkan ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan wali. Wali-wali Allah, Allah katakan inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, mereka enggak pernah takut. Walahum yahzanun, mereka enggak pernah sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifatnya bagaimana? Yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Kata para ulama, mengapa ayat ini dibarengkan antara iman dan takwa? Bukankah orang beriman bertakwa? Bukankah takwa juga iman? Maka sebagian mengatakan, ketika disatukan antara iman dan takwa, iman artinya mengerjakan perintah Allah, takwa artinya meninggalkan larangan Allah. Itu dikatakan iman dan takwa. Dikatakan juga di sini, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, dan dia menjadi wali-wali Allah, Allah katakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak akan pernah sedih. Apa itu maksud takut dan sedih? Takut itu dengan sesuatu yang akan datang, belum terjadi, tapi khawatir, cemas, bimbang, takut. Belum terjadi, tapi hampir terjadi atau mungkin terjadi. Aulia Allah, orang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan jadikan cemas dia. Tapi orang yang tidak menjadikan Allah walinya, cemas hidupnya. Ntar 10 tahun lagi saya gimana ya? Kalau begini-gini terus anak saya ntar sekolah di mana? Nanti cucu saya bagaimana? Cicit saya gimana? Cemas. Sampai 7 keturunan dia masih cemas. Kalau orang yang takwa kepada Allah, Allah hilangkan rasa cemas. Cemas tentang apa yang akan terjadi, takut tentang apa yang terjadi, Allah hilangkan di hatinya. Jiwanya tumakninah, enggak dihantui dengan bayang-bayang. Karena orang terkadang hidupnya resah gara-gara takut dengan bayangan. Belum terjadi, tapi khawatir, cemas, bagaimana nanti kalau saya meninggal anak saya? Bagaimana? Takut dengan bayangan. Ketakutannya ini mencemaskan dirinya menyebabkan dia tidak tenang. Orang yang beriman kepada Allah dan menjadi wali Allah, la khaufun alaihim, enggak takut. Allah cabut di hati mereka kecemasan. Tawakalnya tumbuh. Allah yang nunggu. Allah yang jaga. Allah tidak akan menelantarkan. Walahum yahzanun. Mereka tidak juga sedih. Sedih itu berarti terhadap yang telah berlalu, yang sudah terjadi. Karena biasanya kesedihan itu keluar kalau sudah terjadi. Kalau ketakutan dan kecemasan, khauf, itu yang belum terjadi. Orang yang jadi wali Allah, la khauf, masa depannya dia tidak khawatir, wala yahzanun, yang berlalu dia juga tidak sedihkan, sudah lewat. Tidak dihantui dengan masa lalu, tidak dihantui dengan sesuatu yang telah berlalu. Allah cabut di hatinya kesedihan, kebimbangan, juga Allah cabut ketakutan di dalam dirinya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, begitu musibah sudah berlalu dengan dia, bahkan musibah sudah terkena dengan dia, dia terus ingat musibah ini bertahun-tahun, seolah-olah musibah ini baru jadi kemarin. Kesedihannya terus tidak berlalu. Apa yang terjadi? Yang dikatakan hilangnya ketenangan. Kapan dicabutkannya khauf? Kapan ditakut cabutnya hazan, sedih? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka itulah orang-orang beriman dan mereka itu bertakwa. Fa kullu mu'min taqi fa huwa lillahi wali wilayat khasah min samaratiha ma qala Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah akan menjadi wali-wali Allah sebagaimana Allah katakan tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, maka orang beriman dan bertakwa itu, itulah mereka wali Allah. Allah janjikan di ayat yang lain tentang wali-wali Allah. Allah katakan, wali-wali Allah, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah akan menjadi wali. Apa itu wali, Pak? Wali itu pemimpin, pelindung, penolong. Wali kota, pemimpin kota. Betul tidak? Wali itu wali nikah yang memimpin pernikahan. Kalau enggak ada dia, pernikahan enggak sah. Wali asal katanya adalah yang memimpin, yang menolong, yang menguasai. Allah menjadi pemimpin, penolong, dan penguasa bagi orang beriman. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi wali-wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, Allah akan keluarkan mereka. Minat zulumat, dari kegelapan, dari kesesatan, ilan nur, kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taugut. Dikatakan oleh sini, ay yukhrijuhum minat zulumati kufur ilan nur iman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, menuju cahaya keimanan. Wa minadh dhulumatil ja'al ila an-nur ilm. Allah mengeluarkan mereka dari cahaya, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Wa min dhulumatil ma'asi ila an-nur ath-tha'ah. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kemaksiatan, dosa, kepada ketaatan dan keimanan. Wa min dhulumatil ghafla ila an-nur iqabah wa dzikr. Dari kegelapan kelalaian, lupa sama Allah, kepada zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dzalika annahu yukhriju minadh dhulumati syurur wa mutanawwi'ah. Artinya Allah akan mengeluarkan wali-walinya tadi dari segala kegelapan yang minadh dhulumati asyurur mutanawwi'ah. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada kebahagiaan yang beraneka ragam. Ila ma yarfa'uha min anwaril khairul ajilu ajil. Sampai Allah mengangkat mereka kepada cahaya kebaikan cepat atau lambat. Allah musta'an. Ini salah satu samaratul iman. Allah akan menjadi penolong kita. Kalau Allah sudah jadi penolong, enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau Allah sudah menjadi wali kita, tidak ada yang bisa menggolab kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah membimbing kita, maka akan tenang hidup. Orang khawatir hidup karena dia tidak tahu harus berlabuh ke mana. Ketika orang sudah tahu bahwa ada Allah yang tempat dia kembali, ada Allah yang menjadi walinya, ada Allah yang akan menjaga dia, tatma'inna qulub, hati dia tenang, ada Allah. Yakin kepada Allah. Kapan keyakinan itu tumbuh? Sesuai dengan keimanan. Kemudian, di antara samaratul iman, buah keimanan, dikatakan juga al-fawzu bi ridha'illah, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya' ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha 'azizun hakim. Wa'ada Allah al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn, Walidwanu minallah akbar, dzalika huwal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 72. Allah mengatakan di dalam ayat ini, orang beriman, mukmin wal mukminat. Setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Lalu Allah mengatakan Allah menyediakan bagi mereka surga. Lalu Allah katakan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar, dan keriduan Allah untuk mereka lebih besar. Mereka mendapatkan keriduan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang sangat besar. Dan di antara samaratul iman, Allah Subhanahu wa taala akan yudafi'u. Allah akan menjadi pembelanya, penolongnya. Walaupun semua orang berkumpul ingin menjatuhkannya, tapi Allah yang akan menjadi pembelanya. Walaupun semua orang berusaha menjadikan dia terbalik atau dia menjadi orang yang dibenci, tapi Allah akan membelanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu," dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah katakan, sesungguhnya Allah yudafi', Allah akan membela, anil ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Kita dizolimi, kita dijahati, pertama kali cari pembelaan kepada Allah. Ya Allah, unsurni. Ya Allah, tolong aku. Pembelaan itu datang sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah katakan, innallah yudafi' anil ladzina amanu. Allah pasti bela orang-orang beriman. Ada orang yang menghina kita, ada orang mencela kita, ada orang memfitnah kita, ada orang menyebarkan berita buruk tentang kita. Bukan malah balas sebar berita buruk. Dia nyebarin berita buruk sama ana, ana balas. Dia cari kesalahan ana, ana cari kesalahan dia. Dia begini, ana begitu. Capek. Habis waktu malah nambah dosa. Akhirnya, kalau kejelekannya gak dapat, cari berita bohong supaya seolah-olah jelek. Timbul fitnah, timbul ghibah, timbul dusta, timbul hasad. Tapi kalau Allah yudafi anil ladina amun, Allah yang akan bela. Kapan? InsyaAllah. Dan ini terbukti, banyak kisah-kisah para ulama, Allah yang membela mereka. Allah yang membela mereka. Yudafi anhum kullu makruh. Allah akan membela mereka. Yudafi' di sini juga bisa diartikan menjaga mereka dari segala sesuatu yang mereka tidak tidak sukai. Yudafi' anhum syarr sayatinil ins. Allah menjaga mereka, menamengi mereka dari kejahatan setan, dari jin, dari golongan jin dan manusia. Yudafi' anhumul a'da. Allah membela mereka dari musuh-musuh Allah. Yudafi' anhumul makarih. Makarih qabla nuzuliha. Bahkan mungkin Allah akan menjaga mereka, menolak dari mereka sesuatu yang mereka benci sebelum sesuatu itu turun. Sebelum sesuatu itu turun, Allah jaga supaya tidak turun kepada dia. Ini Allah menjaganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah siapa? Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika kisah Nabi Yunus, dia termasuk ke dalam perut ikan di dalam lautan di tengah malam yang gelap. Adzulumati an la ilaha illallah. Ketika di dalam kegelapan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari gham, dari kegelapan, dari tenggelamnya. Wa kadzalika, seperti itulah, nunjil mu'minin, kami akan selamatkan orang-orang beriman. Mau diselamatkan dari kehidupan, kesulitan, kesusahan, iman obatnya. Iman, amal, takwa, itu jalan keluarnya. Betul, kita harus berpikir, sadana ada masalah, kalau iman, amal, takwa aja masalahnya enggak keluar-keluar. Itu jalan keluar pertama dulu. Ketika engkau sudah menemukan masalah atau menghadapi sesuatu yang kau tidak suka, engkau kembali kepada Allah, tenangkan jiwamu, tenangkan pikiranmu, mohon kepada Allah, Allah akan berikan engkau petunjuk agar engkau mengambil keputusan yang bijak dan benar. Kadang-kadang orang ketemu masalah, menghadapi masalah, timbul masalah baru gara-gara tidak bisa menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah, kita butuh Allah dalam membimbing kita agar mengambil keputusan dalam masalah yang benar. Jadi ketika mengambil keputusan dalam masalah enggak salah. Kenapa? Allah tempat mengadu. Allah berikan irsyad, bimbingan. Tapi kalau ketika ketemu masalah, ketemu kesulitan, ketemu sesuatu yang tidak disukai, hanya berpikir, mengandalkan akal, mengandalkan tenaga, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kedudukan, belum tentu berhasil. Mungkin itu sebab, bisa jadi, tapi faktor yang terbesar Allah yang menolong kita. Maka minta tolong dulu ke Allah, mendekat dulu kepada Allah, mengeluh dulu kepada Allah, tambah dulu iman, ibadah, takwa, tinggalkan yang haram, Allah tolong. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Walaupun terkadang enggak mikir gimana jalan keluarnya, Allah berikan. Dikatakan di sini, ya, di antaranya adalah, di antara samatul iman, selain Allah akan membela kita, anal iman wal amal salih alladhi wa far'uhu yismiru hayati tayyibah. Iman, amal salih yang merupakan cabang daripada keimanan, itu akan membuahkan kehidupan yang baik. Hayatun tayyibah, kehidupan yang baik. Di dunia, bahkan di akhirat. Karena iman itu amal. Kita sudah katakan tadi, iman itu amal. Orang beriman pasti beramal. Orang beramal pasti hidupnya Allah jadikan baik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shaliha min dzakar aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, beramal baik, min dzakar aw unsa, dari kelompok laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman. Jadi amal baik itu kalau jadi kebaikan, jadi amal soleh kalau syaratnya beriman. Kalau amal baik tapi enggak dibarengi dengan iman, haba'an mansura, amalnya diterbangkan, enggak ada faedahnya, enggak dihitung pahala. Biar dia bagi-bagi sembako satu kampung, kalau bukan karena Allah, sembakonya enggak dihitung. Biar dia bagi amplop untuk satu kampung, kalau amplopnya di bawahnya ada nama dia, tolong pilih saya, itu enggak dihitung insyaallah. Cuman jadi apa? Ya, sebagai orang cuma jadi sedekah biasa, bukan jadi ibadah. Kata Allah di sini dikatakan, wa huwa mu'min. Amal soleh harus dibaringin ke keimanan. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Fala nuhiyannahum. Fala nuhiyannahum. Asal katanya adalah nuhyi. Nuhyi. Nuhyi itu kami hidupkan. Tapi di sini ada fa. Fa di sini maka. Karena itu maka. Berarti apa? Depan dulu nih. Iman dulu, amal dulu, maka. Apa yang dimakakan? Lanuhya. Pasti kami akan hidupkan dia. Pakai nun taukid tsaqilah. Dan pasti. Dan pasti kami akan hidupkan dia. Hayatan tayyibah. Kehidupan yang baik. Toba. Tayyib. Tenang. Baik. Allah enggak janjikan pasti kami kayakan dia. Enggak. Allah enggak janjikan pasti kami jadikan dia hebat, terkenal, tidak. Tapi Allah janjikan pasti hidupmu baik. Cukup tenang, sakinah, mawaddah, iman bertambah, hayatan thayyibah. Itulah kehidupan yang baik. Hidup. Lalu kata Allah, walanadziyannahum, pasti kami akan balas pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang pernah mereka kerjakan. Dilipat gandakan lebih daripada yang pernah dikerjakan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, fa innal asl hayatu thayyibah. Yang dikatakan kehidupan yang baik adalah rohatul qulub wa tumanina, tenangnya jiwa dan hati. Itu yang luar biasa, Pak. Bahkan itulah pemberian yang paling besar, laisa gina an kasratil ard walakin gina gina naf. Seandainya apa, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan tenangnya jiwa, cukupnya jiwa. Dan inilah kekayaan sebenarnya. Orang yang dia terus tamak dengan dunia, walaupun hartanya banyak, maka dia tidak akan pernah dikatakan kaya. Selama angan-angannya, kerakusannya, ketamakannya lebih besar daripada kemampuannya. Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan terus berangan-angan dengan apa yang belum pernah dia miliki, maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa merasakan tuma'nina, ketenangan jiwa. Karena dia sibuk dengan sesuatu yang belum datang dan dia lupa terhadap apa yang Allah telah berikan. Dan bukan seperti itu sifat mukmin. Sifat mukmin, dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dikatakan juga di sini, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang Allah jadikan kehidupan dengan tuma'nina. Ada mutuwaswis, enggak ada kewaswasan, enggak ada problematika yang terlalu serius. Semua jalan apa adanya. Ya, karena tidak mungkin juga manusia enggak ada masalah. Pasti ada masalah, tapi enggak ada masalah yang terlalu berarti buat dia. Semuanya Allah berikan kemudahan, pertolongan, ketenangan, tuma'nina. Allah berikan sakinah. Di antaranya juga, di antara ya samaratul iman, anna jamil a'mal wa aqwal inna ma tasihu wa takmulu bihasabi ma yakumu qalbi sahibiha minal iman wal ikhlas. Walihada yadkurullah hadha syarat alladhi huwa asasu fi amal. Fama ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi. Ya, man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhu mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk akhirat itu, wa huwa mu'min dan dia beriman kepada Allah, ulaika kana sa'yuhum mashkura. Merekalah yang usaha mereka disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal itu dikatakan soleh sebagaimana kita tahu jika terpenuhi dua syarat, mutaba'ah dan ikhlas kepada Allah. Amal dikatakan baik bukan kembali kepada perasaan kita masing-masing. Amal soleh, soleh itu artinya apa, Pak? Baik. Kapan dikatakan baik? Sesuatu baik mungkin bisa jadi relatif. Menurut kamu baik, menurut saya enggak baik. Kalau begitu, kita harus satukan persepsi apa itu baik dalam ibadah. Menurut kamu baik, menurut saya tidak baik. Kenapa? Karena enggak ada barometer kebaikan. Baik itu terkadang relatif, betul tidak? Baik itu relatif. Menurut kamu baik, menurut saya belum tentu baik. Menurut kamu cantik, menurut saya belum tentu cantik. Betul tidak? Maka seperti itu juga ibadah. Ketika dikatakan ibadah itu soleh adalah ibadah kebaikan, apa barometer kita mengatakan dia baik? Oh, barometernya pendapat guru saya, Ustaz. Ya enggak mau saya ngikutin guru kamu. Kenapa kamu enggak ngikutin guru saya? Mau enggak dia ngikutin guru saya? Enggak mau. Kalau gitu harus ada barometer timbangan yang benar. Ya sudah, yang baik yang dikerjakan baginda Rasulullah. Sepakat tidak kalau ini? Kalau ada yang enggak sepakat berarti dia sakit. Fi qulubihim marad. Di hatinya ada penyakit. Rasulullah kerjakan baik, Rasulullah tidak kerjakan tidak baik. Karena dia timbangan kebaikan. Amal soleh dikatakan soleh ketika ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Maka itu al-asl fi ibadah tawakkuf. Hukum asal ibadah itu enggak boleh dikerjakan sampai datang dalil. Sebagian orang mengatakan, oh kalau gitu hukum asal ibadah enggak boleh, berarti enggak boleh ibadah, Ustaz. Bukan. Hukum asal ibadah, jangan mengerjakan ibadah kecuali datang dalil yang memerintahkan, mengajarkan atau menganjurkan atau menyontohkan. Kalau tidak ada, berhenti. Karena ibadah itu adalah mutaba'ah. Ini prinsip. Prinsip ini kalau sudah beda cara pandang, maka akan beda nanti ibadah-ibadah yang lain furu'nya. Tapi kalau prinsip ini satu, ibadah itu adalah mengikuti Rasulullah, maka cabang-cabang dari ibadah tidak akan terjadi banyak perselisihan. Orang tanya, Ustaz, mau tentang maulid, Ustaz, tentang tahlilan, Ustaz, tentang apa lagi? Seperti ini, tentang Isra Mi'raj. Ini semua jawabannya kembali kepada satu usul. Bolehkah kita mengerjakan ibadah yang tidak dikerjakan Rasulullah? Jawabannya kesini semuanya. Jadi kita bahas ini aja dulu. Kalau ini sudah kebahas, baru nanti yang cabang-cabangnya bisa kebahas. Tapi kalau yang ini gak bisa kebahas dan gak mudeng, gak paham, yang cabang-cabangnya akhirnya jadi perdebatan gak selesai. Satukan dulu, siapakah yang terbaik dalam beramal? Rasulullah. Apapun dikerjakan Rasulullah pasti terbaik. Betul tidak? Maka apapun yang tidak dikerjakan Rasulullah pasti taraktukum ala baydha, aku tinggalkan kalian di terang menerang. Layluha kana hayriha, layazigu anha ila halik. Malamnya bagaikan siang, tidak ada yang tergelincir dari kecuali orang yang hancur. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Tidaklah satu kebaikan kecuali aku telah menunjukkan pada kalian, dan tidaklah satu kejelekan dan aku telah memberikan peringatan kepada kalian. Artinya semua kebaikan dan kejelekan telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi samaratul iman, buah-buah keimanan. Tapi ketika kita membaca sejarah para sahabat, membaca sejarah perjuangan para ulama, membaca bagaimana kegigihan mereka, itu semua adalah samaratul iman. Itu adalah buah dari keimanan. Sehingga mereka mampu gigih mempertahankan diri mereka, agama mereka, memperjuangkan semuanya. Bahkan jika mereka harus berhadapan dengan orang tua mereka sendiri, atau dengan keluarga mereka sendiri, atau dengan suku mereka sendiri, mereka tetap mampu melakukannya. Karena samaratul iman, karena kuatnya keimanan, karena buahnya keimanan. Maka itu para jamaah, bapak-bapak, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahiman wa rahimakumullah, iman ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita. Jangan dikotori, jangan dihilangkan, dan jangan diabaikan. Jaga dia, karena ini kenikmatan yang besar. Jaga dia, hiasi dia, pupuk dia, dan terus di muhasabah. Dilihat orang yang beriman kepada Allah, an yakrah, dia benci, an yarji'a fil kufr, kembali kepada kekafiran. Para ulama menjelaskan, dia benci kembali kepada kekafiran, maksudnya ada dua jenis. Pertama, kafir mutlak, dari Islam kepada kafir. Yang kedua, kata Imam Syinkiti, bisa jadi dia kembali, yarji, maksudnya tidak kembali kepada kekufuran, tapi amalannya berubah. Yang dulu sholat malam, sekarang gak sholat malam lagi. Yang dulu puasa, udah gak puasa lagi. Yang dulu ngaji, udah gak ngaji lagi. Yang dulu taat, sudah gak taat lagi. Ini pun tanda daripada tanda-tanda kelemahan iman. Allah musta'an. Mungkin ini saja kita sampaikan, sudah 11:30 siang. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya di kertas, silahkan. Orang yang berolok-olok dalam masalah agama, ya, itu di dalam ayat dikatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam ayat ini telah dikatakan qad kafartum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Itu dohir daripada ayat qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur daripada keimanan kalian. Allah musta'an. Boleh juga dilihat pembahasan ini dalam kitab tauhid, pembahasan dalam bab istihza, mengolok-olok agama. Dalam kitab tauhid di situ dirinci beberapa perincian masalah mengolok-olok agama. Allah musta'an. Ya. Zikir pakai tasbih. Ada beda pendapat, betul. Zikir pakai tasbih berbeda pendapat. Syekhul Utsaimin menganggap labas. Enggak masalah zikir pakai tasbih. Tapi para ulama yang lain mengatakan itu tidak. Karena itu perantara ibadah dan bagian daripada ibadah. Ketika seorang sahabat melihat orang yang sedang zikir pakai batu, mengingkari sahabat itu. Kenapa engkau berzikir seperti ini sementara bejana-bejana Rasulullah masih ada dan belum pecah? Bagi yang mengatakan boleh, yang diingkari itu bukan dengan hitungannya, yang diingkari adalah metodenya berjamaah. Jadi mereka menganggap, ya, berzikir itu tidak, atau yang diingkari itu adalah metodenya berjamaahnya, bukan batunya. Tapi yang benar, Allahu a'lam, Rasulullah SAW berzikir dengan tangan kanan, dan ini lebih baik, itu lebih baik, dan itu lebih benar. Menzikir dengan tangan kanan, bolehkah berzikir dengan tangan kiri? Sebenarnya tidak ada larangan juga berzikir dengan tangan kiri, tapi yang paling afdal dengan tangan kanan dan ruas-ruas jari. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.